Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhawati fillah, azakumullahu jami'an. Para pencinta ilmu agama, Roger, termasuk ilmu alat bahasa Arab serta seperangkatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi antum untuk mengikuti pelajaran atau materi ini. Kita sudah sampai ke halaman safha sabi'ah wa sab'in, halaman 77. Insyaallah malam ini adalah at-tadribus salis, latihan yang ketiga. Semua latihan ini adalah mengacu pada kaedah yang kita bahas, yaitu pembahasan kita adalah masalah fi'il yang mabni. Fi'il mabni, baik itu fi'il madhi, kemudian fi'il amar serta tanda binanya, kemudian fi'il mudhari yang ada mabni serta tanda binanya. Taib, malam ini yaitu sebagaimana biasa, ya, dipersilakan kepada antum para peserta kajian rutin khususnya maupun yang masih atau yang baru, ya, ya, silakan untuk membaca, ya, baca at-tadribus salis, latihan yang ketiga. Apa instruksi di sini? Silakan, tafadhal. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas pembukaannya. Para pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, kami undang Anda untuk belajar dengan aktif dalam pembelajaran bahasa Arab dasar kita di malam hari ini. Anda dapat berpartisipasi dengan memutar nomor 0218236543. Dan kami persilahkan penelpon yang pertama, silahkan. Iya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Umu? Umu Fatimah di Bekasi. Umu Fatimah. Masyaallah. Masyaallah. Kumiasat. Naam, masyaallah. Peserta setia. Ini baru mulai atau memang sebelumnya sudah ini, Ustaz? Sudah pekan kemarin mulainya. Oh, masyaallah. Baik. Halaman 77, Ustaz. Iya. Baik, bismillah, at-tadribus salis, udkhul nawa'at. Bukan udkhul, kalau udkhul itu masuklah. Adkhil. Adkhil. Adkhil adkhil nun at-tawkidi fil af'al al-atiyati ma'adhabti bisyakli kama fil namudha. Baik, sedikit, ya. Naam. Qala, ini ilmu saraf, ya. Naam. Ada wazan af'ala atau fa'ala. Ya, ya, ya. Salah satu keutamaan atau faedah wazan af'ala adalah ketika fi'il itu lazim menjadi muta'addi. Kharaja, keluar. Tapi kalau akhraja, ya, mengeluarkan. Kalau mengeluarkan banyak atau sering mengeluarkan, pakai timbangan kharaja. Makanya ada nama istilah takhrij al-hadis. Jadi ada buku, kemudian ulama melakukan takhrij. Arti takhrij, mengeluarkan hadis itu, kemudian di apa, perawi siapa, di mana sumbernya, kemudian kesahihannya. Nah, itu namanya takhrijul hadis. Dari apa? Dari fi'il kharraja yukharriju. Makanya kalau kita memotong-motong apa? Motong-motong kue atau bitik semangka atau babaya. Qatta. Qatti, ya walad. Bitik, apa artinya? Potong. Potong semangka itu. Maksud bukan potong belah dua aja. Potong kecil-kecil. Pakai qatta. Bukan qatta'ah. Tapi qatta'ah. Nah, jadi kalau dia fi'ilnya lazim jadi muta'addi, kharaja kharaja, dakhala adkhala, memasukkan, adkhala waladul kitabahu fi fil haqibah, anak itu masukkan apa, tas, bukunya ke dalam tasnya. Baik, nah ini adkhil, masukkan. Iya. An-namudzaj, ini udah rada ngeblank, Ustaz, ni apa nih? Lama enggak buka buku. Mudah-mudahan bisa, ya, Ustaz. Oh iya. An-namudzaj yaktubu Ibrahimu al-wajib. Tolong diwasal, ya. Diwasal bacaannya. Yaktubu Ibrahimul wajib. Nah. Yaktubanna Ibrahimul wajib. Iya. Azuru akhokal maridho awalan. Hmm. Tadi ni. belum nyambung Ustaz, baru buka di nonton. Belum nyambung, belum connect. Sa'azuranna. Iya. Kal mariyad ghadan. Ya, sa'azuranna. Nah. Kalau sa'azuru saya akan mengunjungi. Nah. Tapi ketika kita mau menegaskan bahwa kita betul-betul akan mengunjungi, maka masukkan nun taukid. Nah, sa'azuranna akhakal mariyad ghadan. Iya. Tadin. Tarjim idza ana utarjim. Naam. Idza qulti tarjim idza ana utarjim. Iya, Ustaz. Ana tarjim. Utarjim ya Ustaz. Nah, bukan tarjim. Iya. Tapi enggak apa-apa. Itu lebih bagus ya, berani ngomong bahasa Arab walaupun salah. Iya. Saya paham. Jadi depan Arab di Indonesia akan jadi gitu kan. Enggak apa-apa. Jadi siapa? Utarjim. Kalau kita menyuruh tarjim, ya. Kalau perempuan tarjimiha. Naam. Tarjimiha. Jadi urusan perempuan tuh banyak. Iya. Masuk bahasa kan tambah ya. Iya. Aku benar-benar akan mengunjungi saudara laki-lakimu yang sedang sakit besok. Iya. Yeah. Rusak. Sanian, bacaan Ustaz. Naam. Saya steril Abu. Saya steril Abu Qamisa. Iya. Yeah. Saya syarianna al-abul qamisa. Iya. Hada fi'il mabni au mu'rab? Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Nah, fi'il mudhari' ini. Mu'rab. Ala al-yaqin. Ishtara yashtari. Sayashtariyanna. Oh, ininya maksudnya bentuknya yang sesudah masukkan nun. Oh iya, itu yang ditanyakan. Mabni, Ustaz. Mabni. Nah. Mabni fil mudhari cuma dua. Nah. Apa? Domir antun. Bersambung dengan nun niswa, kemudian bersambung nun taukid. Nah. Itu aja, tidak ada yang ketiga. Iya. Ya. Mabni alal fathah. Mabni alal fathah. Ini kalau nun taukid. Kalau nun niswa, mabni alal sukun. Iya. Baik. Ayah akan apa benar? Ayah akan membelikan sebuah baju. Iya. Kalau taukidnya gimana? Ayah akan benar-benar memberikan sebuah iya. baju. Iya. Lebih kurang begitu atau dia ayah betul-betul akan membelikan sebuah baju. Maju. Iya. Untukmu? Laka. Laka. Nah. Sayastariyannal abu lakal qamisa. Baik. Salisan, nahnu nadbahul adahi. Ya, adahiyah. Adahiyah. Harakatnya adahiyah. Jamak daripada udhiyah. Udhiyah, adahi. Karena dia objek, tentu fathahnya zahira. Ini isim apa ini? Harus ingat itu. Akhiru ya qablaha kasrah. Mankus, Ustaz. Isim mankus. Isim mankus yang muqaddar hanya ketika marfu dan majrur. Ketika mansub, fathah zahira. Maka bacanya, nahnu nadhbahul adahiyah. Iya. Nahnu nadhbahannal adahiyah. Iya. Kami akan benar-benar menyembelih hewan sembelihan, Ustaz. Iya, kami benar-benar menyembelih hewan sembelihan. Iya, adahiya. Ya kurban bahasa kita ya. Iya. Hewan kurban. Hewan kurban. Baik. Ahsanti, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kasihlah 3 nomor ya. Udah capek hubungi. Baik. Dan penelpon pertama ini terlewatkan dari pertemuan awal kita setelah libur panjang ya, Ustaz. Iya. Alhamdulillah, semoga bisa diistiqomahkan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan penelpon yang kedua kita akan coba angkat kembali, Ustaz. Kami persilakan Anda pemirsa dan pendengar memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan. Iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Umu? Dengan Bikamina di Cibinong. Baik, silakan. Kak, saya mau bertanya, Kak, ya. Iya. Afan Om, kurang jelas ya suaranya ya. Konjugasi manusia sehingga dapat mencapai dari bentuk perubahan diri itu terdapat dalam materi. Pertanyaan saya, perubahan sehingga perubahan itu apa ya? Semoga saya tetap jajak omongan. Sebentar Om ya, di awal itu kurang jelas ya di sini. Iya. Suaranya mohon maaf, mohon maaf tampaknya. Jadi suara terputus ya, iya. Jadi nggak bisa ditangkap. Mohon maaf, Umu penelpon di Cibinong, suara tampaknya ada sedikit kendala. Silakan mencari tempat yang lebih baik untuk kualitas suara yang lebih terdengar dengan jelas. Baik, kita coba angkat penelpon yang kedua. Kami persilahkan sekali lagi di 021-823-6543. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu? Umu Fadia di Aceh, Pak. Baik. Naam, tafadhal ya, Om. Alam rakam 4. Rabi'an. Naam. Anta tuqabilul wazira al-yawma. Naam. Engkau menemui menteri, Ustaz. Iya, betul. Wazir. Menteri. Menteri hari ini. Anta tuqabilunna, Ustaz. Bimada tuqabilunna? Hada fi'il mabni au mu'rab? Ada, Ustaz. Nah, kapan dia mu'rab, kapan dia mabni? Fi'il mudhari. Lupa, Ustaz. Nah, kalau mu'rab, walaupun dimasuki oleh nun taukid, kalau fi'ilnya sudah ada imbuhan di akhir. Apa imbuhannya? Mudhari, alif dan nun, waw dan nun, ya dan nun, cuma itu saja imbuhannya. Nah, kalau nun niswa itu sejalan sudah mabni ya. Ya. Nah, itu imbuhannya, kalau sudah ada imbuhannya alif serta apa? Nun, waw dan nun, kemudian ya dan nun, maka ketika nun taukid masuk tetap dia mu'rab, tidak berubah. Nah, ini kan belum ada imbuhan sama sekali kan tuqabilu. Iya, Pak. Nah, kalau dia tidak ada imbuhannya berarti nun taukid masuk mubasyarah, langsung masuk pada fiil. Berarti fiilnya mabni. Mabni alai? Mabni al fathah. Jadi gimana, Ustaz? Jadi bagaimana? Anta tuqabilanna. Oh, tuqabilanna. Laisa tuqabilu. Naam, Ustaz. Tuqabilanna. Kalau nun taukid masuk pada fiil langsung, bagaimana pengertian fi'il langsung? Huruf akhirnya huruf asli, bukan imbuhan seperti alif dan nun, waw dan nun, dan ya dan nun. Nah, ini tuqabilu, qabala yuqabilu. Masuk dengan taukid, dia mabni. Tuqabilanna. Nah. Tuqabilanna, Ustaz, ya. Iya. Nomor 5, Ustaz. Iya, langsung. Khamisan. Ihfadhil Qur'ana ya waladi. Iya. Ihfadh ini fi'il apa ini? Fi'il amar. Fi'il amar. Iya. Hafalkanlah Al-Qur'an wahai anakku. Iya. Gimana nih, Ustaz? Nah, sekarang masuk nun taukid. Nah, bagaimana nun taukid masuk kepada fi'il amar? Iya. Ihfadhanna, Ustaz. Ihfadhanna al-Qur'ana ya waladi. Iya. Hafalkanlah Al-Qur'an wahai anakku. Iya. Betul. Nah, mabni ihfadhanna. Mabni ala fathah. Sahih. Nah, Ustaz. Baik, bagaimana terjemahannya? Benar-benar gimana, Pak? Ihfadhanna. Hafallah benar-benar. Iya. Hafallah benar-benar Al-Qur'an itu wahai anakku. Iya, betul. Baik, masyaallah. Ahsanti. Barakallahu fik. Taufik barakallahu fik. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk tadi basalis namanya sudah selesai, Ustaz. Iya. Dan kita akan masuk yang berikutnya, Ustaz. Iya. Penelpon. Baik. Al-an tadribur rabi. Naam. Iya. Baik, untuk tadribur rabi kami persilahkan para pendengar dan pemirsa untuk memutar kembali nomor 0218236543. Kami persilahkan. Ya. Kami persilahkan sekali lagi, kita masih memasuki halaman ke-77 dan di latihan yang keempat Anda dapat berpartisipasi dengan secara aktif memutar nomor 0218236543. Kami persilahkan. Baik, tampaknya untuk kesempatan kali ini kita akan berikan dulu untuk ikhwah di studio, Ustaz. Ya, tafadhal. Baik. Hadap silakan. At-tadrib ar-rabi. Insyaallah hadha sahal jiddan hadha. Mudah. At-tadrib ar-rabi. Bayyin alamatil bina'i fil ayatil atiyatil lati tahtaha khattun ma'a dzikris sababi. Iya. Terjem. Latihan keempat. Jelaskan tanda-tanda bina pada ayat-ayat berikut yang pada ayat-ayat yang digaris bawahi dengan menyebutkan sebabnya. Iya. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa la yansurannallahu may yansuruh. Iya. Yang ditanya mana? Layansuranna itu yang ditanya, so? Taib, yansuranna. Mabni al-fathi. Tanda binanya apa? Mabni al-fathah. Fathi. Mas sebab? Bersambung dengan nun taukid mubashir. Nah, litisali binul taukid al-mubashir. Langsung dia bertemu. Huruf akhir ada ra kan, nasara yansur. Tidak ada imbuhan di situ. Makanya fathah. Yansuranna. Baik. Berarti apa terjemahannya? Allah pasti akan menolong. Menolong orang yang menolong. Menolongnya. Iya. Tentu menolong Allah bagaimana? Menolong agamanya. Iya. Menjaga agamanya dan seterusnya. Baik. Ahsanta. Fadal, ganti. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim kulu min thayyibati ma razaqnakum. Iya. Kulu ay fi'il fi'lun amrin mabniun ala sukun ala hasfu nun ala hasfu nun. Limadha? Kenapa bisalihi bi waw jama'? Sahih. Jadi kalau fi'il amr kalau sudah bersambung dengan waw jama'ah, thumma alif isnain dan ya mukhatabah, tanda binanya apa? Hasfun nun. Dari mana? Karena fi'il mudhari, fi'il amr berasal dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari ada enggak nunnya ketika bersama alif waw jama'ah ya mukhatabah? Ada, sah? Ta'kulani. Nih, ta'kulani, ta'kuluna, ta'kulina. Ya. Baik, ahsant. Barakallahu fi. Jangan dibilang mabni ala dhamma ya. Seperti fi'il apa? Madhi. Akala, akala, akalu. Daraba, daraba, darabu. Itu fi'il madhi. Ya, mabni ala dhamma litisal wa jama'. Di sini bukan mabni ala dhamma, tapi mabni ala hadfin nun. Ya. Baik. Ahsant. Terus tafadhal. Bismillah. وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. Iya. قالوا فعل أمر. Iya. No. Yang mana ditanya? Yang di garis bawah. Oh, yang di garis. Iya. Yang di garis bawah. Cukup itu dijawab. ادع. Hudu. فعل أمر. Iya. Ma'alabti bina'i. Apa tanda binanya? hadfu harfu ilah. Harfu harfu ilah. Hadfu hadfu hadfu harfil harfil ilah. Iya, hadfu harfi. Harfi itu mudhaf ilaih ya. Nah. Hadfu harfil ilah. Itu ada dua penggabungan kata. Nah, ini perlu diajar ini. Itu perlu nih. Iya. Jadi ketika menyebutkan juga harus sesuai kaidahnya. Hadfu alamatu bina'ihi alamatu bina'ihi. Apa tanda bina'nya fi'il dari? Hadfu. Naqul hadfu harfi al-illati. Ini mudhaf kepada ini. Ini mudhaf kepada ini. Dua kali penggabungan suku kata. Makanya enggak ada alif lam, enggak boleh bertanwin. Ini juga sama. Kalau ini terakhir boleh. Mau bertanwin, mau pakai alif lam, tidak masalah. Alamatu bina'i hadfu harfil illah. Iya, udung. Baik. Ahsan. Limadha hadfu? Li'anna fi'il mu'tal. Mu'tal. Ayu ayu harfi illah ini. Huruf apa ya? Alif au ya au waw. Waw Ustaz. Waw. Dari mana tahu? Min mudara'i. Ha? Mudara'i min mudara'i. Naam. Ini hunaka dhamma ha? Naam. Qabla akhir dhamma wa huwa ain. Harfu ain. Naam. Udu'un. Irmi kasra. Berarti ya. Naam. Berarti ya. Irda. Alif. Alif. Itu cirinya. Taib. Ahsan. Tabarakallah fik. Fik. Ya. Baik, tambahnya untuk yang berikutnya pemirsa di rumah kita libatkan ya. Ustaz. Iya, silakan. Baik, tafadhal kepada para pemirsa dan pendengar di rumah untuk menjawab soal yang berikutnya. Anda dapat memutar nomor 0218236543. Silakan. Iya. Silakan. Tampaknya ya. Ada sedikit gangguan ini Ustaz ya. Kami persilahkan sekali lagi para pemirsa untuk memutar nomor 0218236543. Dan jangan lupa untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya. Kami persilahkan. Baik, tampaknya ya. Belum ada Ustaz. Kita ya. Kembali kepada ikhwah di studio, kami persilahkan ya. Untuk dua nomor terakhir, silahkan bisa. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Iya. Wa aqimu fi'il amrin. Aqimu. Aqimu. Kalau waw enggak masuk ya. Waw ataf. Aqimu, ya. Aqimu itu fi'il. Ai fi'il? Fi'il amrin. Fi'il amr. Mabni ya? Mabni. Ma alamatu bina'ihi? Alamatu bina'ihi hadfun nun. Naam, hadfun nuni. Sahih, hadfun nun. Dimada? Litisalihi biwawil jama'ah. Biwawil jama'ah. Taib. Demikian wa'atu sama ya. Aqimu wa'atu. Atu sama. Ya. Ahsant. طيب silakan. وقال تعالى واذكرنا ما يتلى في بيوتكن واذكرنا ما يتلى في بيوتكن واذكرنا واذكرنا فعل امر مبني على سكون لاتصاله بنون نسوة اتصال بنون نسوة واذكرنا. طيب احسنت. Nah itulah dia latihan terkait dengan kaidah yang kita bahas ini sampai apa sebagai sampel ya, namun contoh ya. Silakan dikembangkan dan silakan dibuka dalam Al-Quran juga banyak bertaburan maupun dalam hadis ya. Iya, enaknya kalau Al-Quran udah ada harokatnya maupun hadis juga ada harokatnya, itu membantu ya. Kalau belum paham jangan pakai kitab gundul, nggak tahu harokatnya sukun atau fathah. Iya. Baik, insyaallah malam ini kita masuk lanjut apa? Al-af'alul khamsah. Ada isim al-asmaul khamsah. Nah, fi'il juga ada. Al-af'alul khamsah. Cuma isim sebagian ulama mengatakan al-asmaus sittah. Nah, itu. 6 isim. Tapi jumhur mengatakan al asmaul khamsah. Ada 5 isim. Jadi itu khilaf masalah lafaz hanu, ya. Baik, yang masyhurnya al asma al khamsah. Itu yang muttafaq. Yang hanunya mukhtalaf. Pakai i'rab pakai harakat atau i'rab pakai huruf. Hanuka, hanaka, ahanika atau hanuka, hanaka, hanika. Nah. Baik, al-afal khamsa, 5 fi'il. Sekarang bagaimana tanda i'rabnya? Afal khamsa. Apa itu afal khamsa? Bagaimana tanda i'rabnya dan seterusnya? Nanti kita lihat ayat Quran. Sebagai contoh. Baik, iqra man yaqra. Silakan. Baik, ya. Pemirsa. Oh iya. Silakan. Iya. Baik, tafadhol kepada pemirsa pendengar untuk berpartisipasi untuk pembahasan baru kita, silakan bisa diputar nomor 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mumpung bisa masuk ke sana. Iya. Bismillah. الدرس الثالث والثلاثون الوحدة السابعة عشر شو بقى شي حركات الدرس الثالث والثلاثون صحيح الوحدة السابعة سابعة عشرة yeah. الأفعال الخمسة yeah. الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة هي الأفعال المضارعة التي اتصال بها ما يلي. أبا ماذا؟ اتصالي. اتصال. قال اتصال مستي أدا ألف ستلا صاد. يتلية. اتصلا. يا. ingat isi موصول. Surat al-mausulnya kalau enggak jumlah ismiyah jumlah fi'liyah atau simbol jumlah alladzi ittasala ini berarti ini fi'il alladzi ittasala ittasala biha ma yali ma yali ya alif alif tasniyah atau alif itsnain alif tasniyah atau alif itsnain nahwu maknanya sama saja nahwu واحد يحفظاني اثنان تحفظاني yeah. الباء واو الجماعة نحو ثالث يحفظون أربع تحفظون جيم ياء المخاطبة نحو خمسة تحفظين nah ini sebagai apa contoh ya tinggal dikiaskan aja mau fi'il 3 huruf 4 huruf 5 huruf 6 huruf yang penting yang di ujung akhir alif isna nah waw jama'ah cuma 5 kan ada lagi enggak ada Nah. Ya, fi'il mudhari yang di akhir alif, alif dan nun, di awal oleh ya atau oleh alif ta. Berarti sudah 2. Nah. Kemudian di a di akhir oleh waw dan nun, ya. Baik di awal oleh ya atau ta. Sudah 4. Terakhir ya, ya. Di akhir oleh ya. Kalau ya akhir ya tidak ada di awalnya ya. Mesti ta, anti. Iya. Cuma 5. Berarti apa? Yujahid, yujahidani. Coba kalimat yujahid bagaimana? Tujahidani, tujahidani, yujahiduna, tujahiduna, tujahidina. Baik, yes. Yastaghfir? Yastaghfirani, tastaghfirani, yastaghfiruna, tastaghfiruna, tastaghfirina. Nah, itulah afal khamsa. Jadi mau 3 huruf, mau 5 punya masalah. Yang penting ujungnya, yang perlu diperhatikan, akhir. Iya. Baik, lanjutkan. Nah. علامة إعراب الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون فتنصب تنصب أفن وتنصب وتنصب وتجزم بحذف النون نحو هما يذهبان هما لن يذهبا هما لم يذهبا هم يدرسون هم لن يدرسوا هم لم يدرسوا نحو أنت تطبخين أنت لن تطبخي أنت لم تطبخي طيب أحسنتي السلام عليكم طيب silakan baca lagi kita beri kesempatan untuk baca ya baik ya. Untuk berapa pemirsa Ustaz? 2 atau 3? Iya bisa baik masih ada kesempatan ya. Kembali untuk latihan silakan Anda bisa memutar kembali nomor 0218236543 silakan ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Bapak? Dari Oji di Cipayung, Jakarta Timur. Baik, silakan, Pak. Baik, tafadhol. Ana Ama. Ana mau bertanya. Oh, mau bertanya? Iya. Beberapa pertemuan yang lalu ana sering dengar Ustaz menyampaikan istilah tahallus. Yang saya ketahui tahallus itu di ilmu tajwid, ya, karena saya pernah belajar ada tahallus bil khodab, tahallus bil mad, tahallus bil tahrif. Yang saya tanyakan, makna tahallus itu sebenarnya apa? Makna tahallus? Ya, tahallus. Tahallus. Tahalluf. Lamsot tahallus. Tahalluf. Iya. Kalau tahallus, tahallus bil mad, tahallus tahrif. Oh, film tajwid. Oh, kalau tajwid silakan tanya kepada guru tajwid. Karena beberapa yang lalu Ustaz menyampaikan istilah itu takhallus itu ya. Kalau bahasa Arab adalah takhallus itu untuk lepas, umpamanya li takhallusi minas sakinain. Nah, agar terlepas daripada bertemu dua sukun. Nah, kusira dibaca kasrah li takhallusu min iltiqa usakinain. Mungkin itu maksud ya. Kadang-kadang dalam Quran kan ada bertemu ya. Iya. Umpamanya aidi alkitab atau aidi kembalikan kitab. Nah, aidi anti, aidi. Di depannya ada alif lam. Nah, bagaimana bacaannya? Aidul kitab, seolah-olah tidak ada ya. Nah, kenapa enggak dibaca? Kenapa enggak dibaca mat? Karena ada depannya alif lam kan? Alif. Nah, demikian juga umpamanya katabat Fatimatu katabat ad-darsa. Bisa enggak dibaca kalau wasal? Di wasal tanpa ada diharakatkan tan, hanya sukun. Nah, Fatima katabat, ya, katabat ini kan ta ta'nis ad-darsa, bertemu dengan apa? Alif lam samsiah. Mau samsiah atau kamariah sama saja ya. Ya, bagaimana cara baca ta ini? Bisa enggak dibaca? Ta bertemu dengan sukun huruf kamariah tasydid. Kan enggak bisa bahasa kan? Berarti bagaimana macamnya? Kasrakan. Kata batid darsa. Nah, wa kusira litakhallus minas sakinin. Agar bisa lepas daripada dua sukun. Itu Arabnya ya. Tapi kalau tajwid, nah, silakan tanya kepada guru, barangkali itu yang dimaksud. Wallahu alam. Sama nama tapi beda makna karena beda kaidah. Beda kaidah. Iya. Baik. Insyaallah nanti bisa ditanyakan kembali dalam pembelajaran tajwid ya, Ustaz. Mungkin ada maksud lain ya, tapi dari sisi makna bahasa itu. Digunakan juga dalam apa? Dalam ilmu nahwu. Litakhallusi min iltiqa is-sakinin. Agar bisa lepas daripada bertemu dua sukun. Kalau itu enggak bisa lepas itu. Kalau enggak dikasrakan atau harakat lain, kalau ketemu dua sukun enggak bisa dibaca. Allah malam. Baik, jadi dijeda oleh pertanyaan. Iya. Biar apa? Agak membaca ini. Baik, masih kita berikan kesempatan bagi pemirsa dan pendengar Roja. Silakan untuk yang ingin berpartisipasi kembali untuk membaca bab yang baru ini tentang Af'alul Khamsah, silakan bisa memutar nomor 0218236543. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana, Umu? Dari Sili di Jawa Timur. Baik, silakan. Ini Ustaz Afwan, ini mau tanya Ustaz. Kamu harus tanya kembali. Perbedaan antara itu tentang manusia, antara bashar yang bermakna manusia, dan anas bermakna manusia. Ini yang bagaimana ini Ustaz? Afan, coba ulang kembali ya. Ini suaranya mendengung. Silakan coba lebih pelan dan tidak tergesa-gesa, silakan. Iya. Ini Ustaz. Antara Bashar dan Nas begitu Ustaz. Nas itu manusia, Nas itu manusia, juga Bashar itu bermana manusia itu. Ini perbedaannya di mana Ustaz? Mohon penjelasan. Oh iya iya, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi wallahu alam ya, coba nanti kita lihat ini masalah lughah. Ya masalah lughah betul, sama-sama manusia ya. Tapi jelas itu biasanya ada perbedaan. Ya, dari sisi mana perbedaan? Insya Allah coba nanti saya lihat daripada mu'jam ya. Iya. Baik. Baik. Jazakillahu khairan untuk partisipasinya. Namun kami persilahkan untuk penelpon yang berikutnya untuk membaca terlebih dahulu ya. Iya, betul. Di bab kita yang terbaru yang kita bahas sekarang ini, silakan bisa memutarkan nomor 021-823-6543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Ummu Fatiyah di Aceh. Oh, naam, naam, tafadhali. Baca Ustaz. Naam. Naam, ikra'i. Ad-darsu salisu wa salasun. Al-wahdatu sabi'ata asyrata. Al-af'alul khamsatu. Al-af'alul khamsatu hiya al-af'alul mudari'atu allati taqala biha ma yali. Alif, aliful tasmiyah au aliful isnain. Nahwu, wahid, yahfawani. Isnan, tahfawani. Ba, wawul jama'ati. Nahwu, salasah, yahfawuna. Arba'ah, tahfawuna. Jim, ya'ul mukhatabati. Nahwu, khamsah, tahfawina. Iya. علامات إعراب الأفعال الخمسة أفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون نحو هما يذهبان هما لم يذهبا هما لم يذهبا نحو هم يدرسون هم لم يدرسوا هم لم يدرسوا نحو أنت tabbukhina anti lan tabbukhi anti lam tabbukhi. Naam, ahsanti, masyaallah, barakallahu fiki. Taufik barakallahu fiki, jazakallahu khairan. Wa iyyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bacaan bagus ya. Masyaallah. Alhamdulillah, dan masih kita berikan kesempatan yang terakhir mungkin untuk baca. Iya, betul, sahih. Silakan pemirsa bisa ikut berpartisipasi kembali untuk membaca kembali di bab yang baru ini, silakan bisa memutar nomor 021-823-6543. Kami persilakan kembali. Iya. Silakan. Halo? Iya. Silakan, Bapak. Oh, mohon maaf tampaknya terputus. Mungkin kita berikan kesempatan ikhwah di studio, Pak. Sahih. Tafadhol. Tafadhol. Silakan. الدرس 33 الوحدة 117 الأفعال الخمسة هي الأفعال المضارعة التي اتصل بها ما يلي: الحمزة، الألف، الألف التثنية، ألف التثنية، نحو الأول يحفظاني، الثاني تحفظاني، الباء واو الجماعة، نحو الثالث يحفظونه، الرابع تحفظونه، الجيم ياء المخاطبة، نحو الخامس تحفظين. علامة إعراب الأفعال الخمسة: الأفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون نحو هما يذهبان هما لن يذهبان هما لن يذهبا هما لم يذهبا نحو هم يدرسون هم لن يدرسوا هم لم يدرسوا نحو أنت تطبخين أنت لن تطبخي أنت لم تطبخي طيب أحسنت بارك الله فيك ما شاء الله جيد Baik, masih ada kesempatan yeah. Silakan. Yeah, silakan. Satu terakhir untuk membaca ini. Bismillah. Adarsu salisu wa salasuna al-wahdatus sabi'a al-wahdatus sabi'ata ashrata. As-sabi'ata. Al-wahdatus sabi'ata ashrata. Naam, ashrata. Al-af'alul khamsatu. Al-af'alul khamsatu. الأفعال الخمسة هي الأفعال هي الأفعال المضارعة التي اتصل بها ما يلي الألف ألف التثنية الألف التثنية نحو الأول يحفظوني نحو الثاني تحفظوني الباء واو الجماعة نحو الثالث يحفظون الرابع تحفظون الجيم ياء المخاطبة نحو الخامس تحفظين علامة إعراب الأفعال الخمسة أفعال الخمسة ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون نحو هما يذهبان هما لن يذهبا هما لم يذهبا نحو هم يدرسون هم لن يدرسوا هم لم يدرسوا نحو أنت تطبخين أنت لن تطبخي أنت لم تطبخي طيب. أحسنت بارك الله فيك طيب sebagaimana sudah jelaskan tadi apa bahwa afal khamsah hanya fi'il Dikata afal khamsah adalah fi'il mudhari yang terdiri dari yang berakhir oleh alif isnain, waw jama'ah, dan ya mukhatabah. Hanya ada lima. Tidak ada enam. Tidak empat. Nah, ini yang perlu diingat ya. Kalau perlu dihafal. Yahfadhani, itu contoh saja. Tahfadhani, yahfadhuna, tahfadhuna, tahfadhina. Sebetulnya mudah. Yastarji' atau yastakhdim yastakhdimani kemudian kedua ta tastakhdimani kemudian waw yastakhdimuna kemudian di awal ta tastakhdimuna apa itu dhamir itu oh jamaah apa maknanya kalau ya yastakhdimun hum kalau tastakhdimun antum nah kalau dia yastakhdimani huma kalau tastakhdimani apa itu bisa huma muannas bisa antuma ya kemudian ya mukhatabah tahfazina tastakhdimina anti ya mukhatabah itu sebelum nun tak itulah afal khamsah nah sekarang apa tanda i'rabnya tidak sama dengan fiil lain nah dia bukan fiil mabni tapi fiil mu'rab ya apa tanda i'rabnya Afal khamsah turfa bisebutun nun. Dia dirafakkan dengan ditetapkan nun. Jadi kalau dia marfu, bagaimana? Nunnya jangan dibuang. Tapi bagaimana tanda marfu? Tidak ada amil yang masuk. Baik amil nasab maupun amil jazam. Amil cuma dua. Amil nasab, yang kedua amil jazam. Tidak ada lain. Nah, kalau tidak ada amil yang menasabkan dia, maka berarti dia marfu. Demikian kalau tidak ada amil jazam berarti dia marfu. Contoh huma yadhhabani. Sebelum yadhhabani adakah amil di situ? Yang menasabkan apa di antara yang menasabkan lan an. Nah, itu yang menasabkan. Atau kai hatta lam ta'lil. Kemudian yang menjazamkan contoh lam menjazamkan atau syartiyah in dan seterusnya. insyaallah di akhir kitab itu ada. Apa itu? Nah, itu nanti coba lihat sebentar ya, di akhir kitab ada yang menjazamkan dan ada yang menasabkan. Insyaallah. Perhatikan halaman 93 huruf nasbi. Nah, contoh keterangan serta contoh-contohnya. Apa saja yang menasabkan? Kemudian selanjutnya apa? Huruful jazmi yang menjazamkan, apa saja di antaranya? Tentu di sini tidak semua dituangkan. Kemudian ada waktu syarti yang menjazamkan, ada syarti, ada yang tidak menjazamkan juga disebutkan di sini. Baik. Ini tentu tidak dituangkan semuanya karena kitab ini untuk pemula. Nah, jadi intinya apa? Kalau fi'il mudhari jika tidak ada amil nasab yang masuk atau amil jazam, berarti fi'il mudhari-nya apa? Marfu. Nah, fi'il marfu. Nah, perhatikan perubahannya. Huma yadhabani, huma lan yadhaba. Lan menasabkan, dibuang nunnya, hadfun nun. Huma lam yadhaba, juga lam menjazamkan, dibuang nunnya, harus dibuang. Kalau tidak salah, ya. Bisa salah tulis, salah ketik, atau salah karena enggak paham kaidah nahwu. Antara itu. Baik, hum yadrusun, masuk lan. Hum lan, ingat enggak bisa lan hum yadrusu. Lan itu harus sebelum fi'il. Ya. Bukan setelah lan itu isim. Lan itu masuk pada fi'il, ingat. Ya. Jadi tidak boleh ada pemisah antara yang menjaza yang menasabkan dengan fi'il. Hum lan yadrusu. Nah, itu susunannya. Jangan lan hum yadrusu, salah, hadza khata. Hum lan yadrusu. Hum lam yadrusu, ini majzum. Anti tatbukhina, ini dia marfu karena tidak ada amil yang masuk. Tanrafnya apa? Subutun nun, ianya ada ya mukhatabah. Anti lam tatbukhi. Anti lam tatbukhi. Nah, itulah. Kalau fi'il yang belum bersambung atau masih tidak ada imbuhan ya, apa tanda jazamnya? Apa tanda nasabnya? Contoh yahfadhu, tandanya fathah. Lan yahfadha. Kalau majzum, lam yahfadh, sukun. Al-Quran, lam yalid, walam yulad, walam yakun, sukun. Kalau itu huruf sahih akhir. Kalau fi'il mu'tal akhir, dibuang huruf ilatnya. Jadi beda ya, huruf sahih di akhir dengan huruf ilat berbeda tanda binanya. Baik, tanda apa? Tanda jazam ya, afwan, tanda jazam. Ya. Lam lan yad'uwa. Nah, lan yad'uwa, fathah zahirah. Kalau masuk lam, lam yad'u, dibuang huruf ilatnya. InsyaAllah, di alamatul i'rab insyaAllah. Di halaman berapa? Nah, sebentar lagi kayaknya. Nah, itu tanda i'rab asma, kemudian tanda i'rab fi'il. Semua ada di sini dan contoh-contoh dari Al-Qur'an Karim. Nah. Baik. Nah, ini penting ya karena ada contoh dari Al-Qur'an Karim. Baik. Selanjutnya apa? Nah, amsilah, ini contoh amsilatul af'al al-khamsa min ayatul Qur'aniyah. Ini contoh-contoh af'al khamsa ya, dari ayat Qur'an yang diambil. Ya, coba perhatikan. Ini contohnya, apakah marfu, apakah mansub, apakah majzum, kemudian apa yang kalau mansub apa yang menasabkannya, kalau majzum apa yang menjazamkannya. Baik, man yaqra, silakan. Silakan mungkin dimulai ya. Ikhwan di studio. Bismillah. Amsilatul af'alil khamsati minal ayatil Qur'aniyati. Iya. Al af'alul khamsatu fihima aynani tajriyan. Nah, perhatikan tajriyani. Apakah marfu? Naam, Ustaz. Marfu. Kenapa ditulis di situ kan? Tapi dari mana tahu marfu? Nah, tidak ada amil di situ. Tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Fihima aynan. Padanya ada aynani, dua mata air. Tajriyani, mengalir ya. Baik, perhatikan. Tidak ada amil, tidak ada lan, tidak ada an. Amil nasab ya. Tidak ada lam ke amil jazam, berarti dia marfu. tidak boleh nunnya dibuang. Tajriyani. Makanya apa? Tanda i'rabnya apa? Marfu'un bisubutun nun. Apa dhamirnya? Alif tasniyah. Itu sebagai fa'il. Yaitu huma. Alif kan? Apa makna alif? Dalam kurung, huma. Nah, dikasih keterangan, itu maknanya. Bukan dhamirnya huma, tidak. Bukan dhamir mustatir. Tidak, itu dhamir baris. Nyata dhamirnya. Mana dhamirnya? Alif. Itu alif bukan huruf. Itu isim. Berbeda kalau dia pada isim ya. Ini pada fi'il mudhari. Alif itulah sebagai dhamir. Itu isim. Satu huruf tapi isim. Masya Allah. Namanya dhamir. Bernama alif isnain atau alif tasniyah. Bermakna huma. Sebagai apa dia? Fa'il. Baik. Ayat kedua. Tafadhal ya akhil karim. Selanjutnya. Jannatu adni yadkhulunaha. Iya. Berarti ke kalimat yadkhulunaha. Kenapa nunnya masih ada? Litajarrudihi an amilin nasbi wal jazmi. Mana tajarrud? Sepi, kosong, tidak ada. Nah, tidak adanya amil nasab dan amil jazam. Maka dia marfu. Apa tanda rafanya? Thubutun nun. Nunnya tetap, tidak boleh dibuang. Kemudian dhamirnya apa? Waw jama'ah. Sebagai apa? Fa'il. Waw jama'ah. Apa makna waw di situ? Hum. Dari mana tahu hum? Diawali oleh ya. Yadkhulun. Yeah. Ad-duyufu yadkhulun. At-tullabu yadkhulun al-fasla. Nah, yadkhulun. Kalau antum? Antum tadkhuluna. Yeah. Baik. Silakan yang lain atau pemirsa. Baik, untuk pemirsa yeah. dulu Ustaz, yeah. berikan kesempatan. Silakan pemirsa bisa ikut berpartisipasi kembali. Anda bisa memutar kembali nomor yang sudah kita informasikan melalui layar kaca, yakni di nomor 0218236543. Kami persilakan. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Main di kitab. Main dekat kitab, baik. Oh. Tampilkan ya. Silakan. Nah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabiyai ala rabbikuma tukadziban. Iya. Tukadziban. Itu fi'il min af'al khamsah. Litisali bi alif isnin. Baik, perhatikan kenapa dia marfu di sini. Karena sepi daripada amil ya, Mas. Ya, sahih. Sepi itu tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Perhatikan sebelum tukadziban, kan kosong situ. Tidak ada sama sekali. Amil mesti bersambung dengan apa? Dengan fi'il langsung. Tidak ada, ya. Tidak boleh ada yang misah. Ya, tidak ada berarti apa? Marfu. Makanya nunnya tetap. Baik. Fa'ilnya alif tasniyah ya. Apa makna alif ini? Di mana antuma? Dari mana tahu? Di awalnya ta. Ya. Terus. Di awalnya, Pak. Iya, di awal kan ta kan? Maka dhamirnya apa? Antuma. Ya. Di sini bagaimana? Kenapa kuma sebelumnya kan? Karena tukadzibani bisa huma perempuan, bisa antuma, so? Tapi di sini ada sebelumnya Rabbikuma, berarti antuma. Nah itu karina. Baik. Atau karina tanda alama. Selanjutnya tafadhal. Hatta tunfiku mimma tuhibbuna. Iya. Fokus yang di garis bawahi dulu. Itu sebenarnya apa? Subutun nun, marfu. Kenapa? Tidak ada amil sebelum tuhibbuna. Makanya marfu subutun nun. Kemudian fa'il mana? Dhamirnya apa? Waw. Waw jamah. Apa makna waw sini? Di mana antum? Dari mana? Tahu? Awalnya tak. Tuhibbun antum. Kalau hum, yuhibbun. Nah, tapi coba sedikit ke belakang. Hatta tunfiku. Afal khamsah kan? Fi'il marafal khamsah itu tidak. Iya, fi'il maf'ul khamsa. Karena di akhir alif waw sah. Kemana namnya? Nah. Dinasab dengan nah. Karena ada amil masuk. Amil apa yang masuk? Amil nasab. Amil nasab. Mana itu? An-mudhamar. Ya, ahsanta. Ada amil yang masuk. Ya, tandanya apa? Ada hatta. Yang menasabkan an-mudhamarah. An tersembunyi ba'da hatta. Itu pendapat apa? Basriyun. Ya. Kalau kufiyun, hatta itulah yang menasabkannya. Taib. Hatta tunfiqu. Ay hatta an. Itu takdirnya. Tapi wajib annya ya, tidak dinampakkan. Taib. Makanya nunnya dibuang. Ahsanta ya akhil karim. Barakallahu fik. Ya, setiap orang dua ya, cukup. Ya. Tetap ini ada pertanyaan. Ya. Baik, silakan, Pak. Contoh-contoh dari dulu yaitu naibul fa'il. Selalunya di apa nih dibuat dengan dari fi'il muta'addi. Ah. Kelas. Sedangkan fi'il lazim tidak pernah diberikan contoh kepada kami. Oh iya iya. Sudah. Nah. Taib. Ahsan. Barakallahu fik. Iya. Ya ini terkait naik file. Taib. Ya enggak apa-apa ya. Iya, supaya beliau juga tahu. Tidak selamanya fi'il yang dimajhul itu fi'il muta'addi. Memang umumnya fi'il yang dijadikan apa? Fi'il majhul adalah fi'il muta'addi. Karena yang akan menjadi naifal adalah maf'ul bih. Nah, tentu berarti fi'il muta'addi. Contoh, katabtu darsa, berarti kutibat darsu. Nah, sekarang bolehkah majhul apa fi'il lazim dijadikan majhul? Bisa. Kalau di depannya ada jar majrur atau dzaraf. Kalau tidak, enggak bisa. Contoh, jalasa. Jalasa ada huruf jar enggak? Jalas tu alal kursi. Jalas alat kursi. Kalau jar, kalau fi'il lazim, kalau tidak ada jar majrur atau dzaraf, tidak bisa dimajhulkan. Ya, kenapa ustaz-ustaz jarang menyebutkan? Karena pemula biasanya, ya, apa ajarkan yang penting-penting dulu, yang dasar-dasar, yang mudah. Nah, agar tidak puing. Ini kaidah masalahnya. Baik. Jalastu. Ini kan fi'il lazim atau mutaaddi? Lazim kan? Jalastu 'alal kursi. Jalastu 'alal kursi. Nah, sekarang saya duduk di kursi. Sekarang kursi didudukin. Kan majhul kan? Kursi didudukin. Saya duduk di kursi. Sekarang kursi didudukin. Bagaimana bahasanya Arabnya? Maka harus ada huruf jar. Makanya Pak, ini jadikan majhul. Julisa. Berarti dia memudahkan kursinya di awal jadi mubtada jumlah ismiyah. Al-kursiyu. Bisa enggak al-kursi julisa? Khata'. Salah. Karena ini fi'il lazim. Mesti ada huruf jar. Makanya apa? Al-kursi julisa alai. Baru benar. Ya. Baru benar. Nah, bingung kan? Karena jarang disebutkan. Mana naif fa'ilnya ini? Syubuh jumlah. Jar majur. Itu sebagai naif fa'il fi mahalli rafa. Apa maknanya? Kursi itu telah diduduki. Itu. Enggak bisa al-kursi julisa fakat. Enggak bisa. Karena ini fi'il lazim. Nah. Kan ada fi'il kan? Fi'il muta'addi. Kadang-kadang naik fa'ilnya apa? Mustatir kan? Apa contohnya? Banyak al-wajib. Al-wajibu. Mana al-wajibu? Saya kasih contoh yang sama. Al-wajib. Arti wajib. Tugas. Tugas itu telah dikerjakan. telah ditulis. Berarti apa? Kutiba. Jadi kan majul. Kutiba. Sekarang mana naik filenya? Mustatir takdir huwat. Kembali bukan wajib. Bisa enggak ini? Al-kursi julisa. Bami mustatir takdir jahuwa kembali sini. Enggak bisa. Iya. Nah itu dia. Karena ini fi'il lazim. Makanya kalau fi'il lazim, kalau menjadikan apa? Kalimat pasif ya. Harus ada jar majrur atau sibul jumlah. Sibul jumlah. Apakah jar majrur atau dzaraf? Nah. Ya mudah-mudahan Bapak yang tanya paham ya. Nah, saya lagi-lagi saya katakan, kenapa enggak diajarkan ini di awal? Nah. Nah, ini diajarkan kalau sudah punya apa? Basic yang dasar ya. Ya, basic dasar adalah yang muta'adil diajarkan. Jangan langsung ke lazim. Bingung dia. Ya. Maka itu nanti ada kitab di mana kitab seperti ini? Hah? Kalau matan jurmiyah tidak ada itu. Yang ada itu Ibn Aqil. Itu sudah tinggi. Di situ dijelaskan. Nah, Ibn Aqil, syarah Ibn Aqil atau yang sudah tahdzib ya. Tahdzib itu ada yang sudah di apa? Yang penting-penting aja diambil. Yang utama-utama namanya tahdzib Ibn Aqil. Syarah Ibn Aqil. Ada tahdzib itu dipakai Lipiadu Takmili itu. Bukan zaman saya enggak pakai setelahnya. Itu kitab bagus. Di Babus Saun dipakai untuk apa? Untuk tingkat sanawiyah. Dari mulai kelas 2. Kelas 2, kelas 3. Yang ngajarnya saya langsung. Nah, itu bagus Masya Allah. Sehingga mereka ketika masuk lupia, kalau punya dia kemampuan, nah itu cukup bagus. Nah, situ diajarkan semuanya lebih luas lagi. Bahkan khilaf pun masuk. Nah, baik, makanya untuk dasar itu enggak diajarkan. Jadi Bapak tertanyakan jarang dan enggak pernah dia contohkan gitu kata beliau kan? Nah. Iya, memang kalau enggak perlu dicontohkan karena bagi dasar ya. Iya. Nanti di kitab kelanjutannya. Kelanjutannya. Ya. Betul kelanjutannya. Insyaallah, insyaallah Pak di ini apa khulasa di jilid 2 insyaallah itu. Iya, karena jilid 2 sudah masuk jumlah. Ini jilid 1 ini hanya membahas tentang kata. Kan baru kata ini, isim, fi'il, ini kata semuanya. Ya, cuma kasih contoh dalam kalimat sempurna. Ya, itu saja. Tapi pembahasan masih kata. Nanti jilid 2 baru masuk jumlah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, nanti ada amil macam-macam. Baik, perlu sabar ya. Insyaallah. Baik. Jazakallahu khairan untuk penanya. Masih ada waktu Ustaz untuk kesempatan malam hari ini? Mungkin satu penelpon kembali. Iya. Baik, silakan penelpon terakhir untuk di kesempatan malam hari ini. Silakan Anda bisa memutar nomor 0218236543. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, silakan Umu. Umu Abdillah, tafadhali. Wal amru ilaiki panduri mada tak murina. Iya. Amru robi masukun disebut timun. Abdomir ya'ul muqabadati. Betul. Karena tidak ada amil nasab, tidak ada amil jazam. Jadi ta'murina fi'lun mudari'un marfu'un bisubutun nin bisubuti an-nuni litajarrudihi an amilin nasbi wal jazmi. Kalau mau panjang ya, kalau tidak cukup aja fi'lun mudari' marfu' bisubutun nun li'annahu minal af'al khamsah. Itu sudah cukup ya. Al-ya ya'ul mukhatabah. Baik, barangkali sampai di sini ya. Insyaallah pekan depan kita lanjutkan. Ayat ini sudah ada apa? Sudah ada nama surat dan sudah ada nomor ayatnya ya. Silakan rujuk kalau ingin tahu makna. Ya. Baik, jazakillahu khairan untuk ibu penelpon dan tampaknya ini menjadi penutup di kesempatan kita yeah. Malam hari ini, Ustaz. Iya. Yeah. Tafadhol, penutup dari antum, Ustaz. Penutup biasa murajaah. Iya. Nah. Silakan murajaah. Sebab kalau tidak di murajaah, apa yang kita pelajari ini mudah lupanya. Iya. Yeah. Namanya manusia tadi manas nas ya dia lupa ya, disebabkan manusia lupa kan namanya nas lupa makanya perlu di murajaah. Baik, itu saja, wallahu alam bisawab.